Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كم مسلمين ومسلمات يدعوكم إلى الله سبحانه وتعالى. Kita sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat, berbagai kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Terkhusus di saat ini, kembali Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita setelah sebelumnya mewafatkan kita sesaat. Sebab tidur adalah saudara dari kematian. Hebatnya lagi, saat kita dihidupkan kembali, kita dihidupkan untuk menegakkan ibadah besar. Penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh secara berjamaah yang merupakan salat yang masyhudah, salat yang dipersaksikan oleh malaikat siang dan malam. Lebih hebat lagi, sebelum salat subuh Allah memberi nikmat besar kepada kita untuk menegakkan dua rakaat sebelum subuh. Yang kata Nabi, khairun minat dunia wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta segala isinya. Dan di antara kita ada yang diberi kesempatan besar lagi, sebelum dua rakaat ini diberi kesempatan untuk menegakkan solat malam witir. Dan setelah solat subuh, kembali Allah memberi nikmat besar kepada kita sehingga kita bisa bersama di rumah, dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk bermajlis ilmu. Nikmat ini memerlukan kesyukuran, dan siapapun yang mensyukurinya, maka yakinlah tambahan dari Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur, maka pasti saya akan tambah. Saat-saat datangnya malakul maut, kita tidak tahu kita akan diproses dengan cara apa. Tetapi yang jelas, mereka datang dengan dua metode memproses orang untuk meninggalkan kehidupan dunia ini. Dua cara ini diabadikan dalam Quran, dalam sumpah Allah Subhanahu wa taala, diletakkan pada ayat pertama dan kedua dalam sebuah surah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, والنازعات غرقا والناشطات نشطا. Demi para malaikat yang mencabut ruh dengan sekeras-kerasnya, dan demi para malaikat yang mencabut ruh dengan selembut-lembutnya. Dua tugas malaikat kematian dalam memproses setiap umat manusia untuk meninggalkan kehidupan dunia. Allah abadikan dalam Quran, dan Allah mengabadikannya dalam bentuk sumpah. Semua ini menunjukkan wajibnya kita mengingat dua hal ini untuk menjadi kekuatan kita, mempersiapkan kehidupan kita, kehidupan yang sebenarnya, kehidupan di negeri akhirat. Kaum muslimin, muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saat datangnya malakul maut adalah saat yang paling berbahagia bagi mereka-mereka yang memiliki hati yang selamat. Yang atallaha biqalbin salim, datang kembali kepada Tuhannya dengan hati yang salim, selamat. Karena itu, selama Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberi kesempatan kepada kita untuk hidup di muka bumi, maka manfaatkan betul untuk terus membersihkan hati kita, mensucikannya, menyelamatkannya dari berbagai perkara-perkara yang tidak pantas. Berbicara tentang selamat, maka setiap kita selesai menegakkan solat, baginda Rasul alaihi salatu wassalam menuntun kita untuk terus mengharapkan keselamatan ini dengan meminta kepada As-Salam yang Maha Selamat. Kita dituntun untuk membaca Allahumma antas salam wa minkas salam. Ini diantara bacaan. Ya Allah, antas salam, Engkaulah yang Maha Selamat. Wa minkas salam, dan darimulah keselamatan. Kalau begitu, kita hendaknya jangan pernah melupakan bahwa kita dengan ucapan itu sangat menginginkan keselamatan kepada As-Salam. Sebab tidak akan mungkin ada keselamatan kecuali hanya datang dari As-Salam yang Maha Selamat, yang menyelamatkan hamba-hambanya dari berbagai perkara yang tidak pantas. Selamatnya hati terurai dalam Islam di awal keislaman kita. Awal keislaman kita adalah awal pernyataan kita ingin menyelamatkan diri kita dari berbagai perkara yang tidak pantas. Di awal keislaman kita, kita menegaskan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dengan dua ini, kita pun menyatakan Islam. Islam dan As-Salam serta Salim, semuanya kembali kepada makna selamat, bersih. Ingin memiliki hati yang selamat, harus betul-betul berada di atas Islam. dan hanya kaum muslimin yang Allah subhanahu wa ta'ala pastikan selamat dengan berakhirnya kehidupannya dalam kehidupan dunia. Allah mengancam, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, jangan coba-coba kalian meninggal kecuali kalian muslimun, orang-orang yang memiliki keselamatan, terkhusus keselamatan hati. Keislaman yang diawali dengan pernyataan La ilaha illallah adalah pernyataan bahwa kita ingin menyelamatkan hati kita. La ilaha illallah adalah pernyataan kita ingin selamatkan keyakinan kita dari semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, dari keterikatan, dari ketergantungan terhadap semua yang dibesarkan, diagungkan selain Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha, tidak ada yang berhak untuk diibadahi, tidak ada ilah yang hak, yang pantas untuk kita sembah illallah, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha, kalimat berlepas. Kita ingin selamat, lepas, bersih dari semua yang disembah, dibesarkan, diagungkan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Illallah, dengannya kita menginginkan murni keterikatan, ketergantungan hati kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Assalam yang maha selam. Kesyirikan adalah kekotoran yang paling kotor yang ada di muka bumi. Kapan ada hati yang masih menetapkan ada yang berhak disembah selain Allah, atau masih mengharap sembahan selain Allah, masih takut kepada sembahan selain Allah, masih mencintai kepada sembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh hatinya betul-betul masih kotor. Tidak tanggung-tanggung Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan najisnya. Ini langsung Allah. Ini maaf, Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang menyatakan bahwa orang-orang musyrik najis. Kita memahami kalimat najis, Allah yang mencipta mereka menyatakannya bahwa mereka najis. Kenapa jemaah? Sebab hati mereka berada di atas kesyirikan. Kesyirikan adalah kenajisan yang paling menjijikkan. Hati yang selamat, hati yang selamat dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Hati yang selamat, hati yang betul-betul lepas dari keterikatan terhadap semua yang disembah, dibesarkan, diagungkan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hati yang selamat adalah hati yang cintanya murni hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, harapannya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takutnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kepada selainnya. Tidak akan pernah ada keselamatan hati kecuali harus berawal dari La ilaha illallah, kalimat ikhlas, kalimat kemurnian penghambaan, kalimat perlepasan dari seluruh keterikatan hati dalam bentuk cinta kepadanya, harapan kepadanya, takut kepadanya, dan kita murnikan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada ibadah, ada maqam, ada jenjang penghambaan yang siapa yang memilikinya maka akan betul-betul merasakan selamatnya hati dan indahnya keselamatan hati. Ibadah yang kami maksud, jenjang penghambaan yang kami maksud adalah al-istighfar, penghambaan istighfar, terus menerus meminta ampunan, terus menerus mengharapkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Istighfar dengan la ilaha illallah yang merupakan awal upaya pembersihan diri adalah dua hal yang tidak mungkin bisa terlepas. La ilaha illallah yang benar adalah la ilaha illallah yang semakin melahirkan kekuatan istighfar. Melihat dalilnya, melihat pembenarannya, dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala ketika memerintah nabinya, rasulnya yang sangat mulia, panutan kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbi wa lil mu'minina wal mu'minat, sampai akhirnya. Dalam ayat ini Allah memerintah rasulnya dalam dua perintah, dengan dua perintah. Lihat perintah pertama, fa'alam, ilmuilah ya Muhammad. Disuruh mengilmui apa? Annahu la ilaha illallah, bahwa sungguh tak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Menyusul perintah kedua, wastaghfir li dhanbi, mintalah ampunan. Li dhanbi, terhadap dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Walil mu'minina wal mu'minat, dan terhadap kesalahan orang-orang yang beriman, lelaki maupun wanita. Sampai akhir ayat, wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Cermati dua ini. Ketika ayat ini turun, perintah untuk mengilmui la ilaha illallah, ketika ini ayat turun, Rasulullah alaihi salatu wassalam berada dalam posisi apa? Sudah jadi nabi dan rasul. Iya. Yeah. Bahkan sudah banyak kaum muslimin yang menerima la ilaha illallah, meyakininya, mengamalkannya, mendakwahkannya, sabar di atas la ilaha illallah. Tapi bersamaan dengan itu, Allah tetap mewajibkan nabinya untuk terus memperdalam makna dari la ilaha illallah. Artinya, kalau beliau diwajibkan untuk terus memperdalamnya, kita sebagai umat, apalagi cukuplah ketakaburan hamba ketika menganggap ilmu tentang la ilaha illallahnya telah selesai. Cukup ketakaburan hamba. Cukup ketakaburan hamba ketika menganggap tidak perlu untuk terus mempermantap, memperdalam la ilaha illallah. Sebab manusia yang paling mengerti la ilaha illallah, paling meyakininya, paling hebat dalam mengaplikasikannya, mengamalkannya, dan terhebat dalam mendakwahkannya, serta paling sukses dalam dakwah terhadap la ilaha illallah, tetap diperintah untuk terus mengilmui la ilaha illallah. Sebab la ilaha illallah adalah kalimat yang ilmunya tidak mempunyai batas. Sebab la ilaha, ilmu pertama, menolak semua disembah selain Allah Subhanahu wa taala, ini sangat luas tanpa batas. Ilah yang disembah, dibesarkan, diagungkan selain Allah Subhanahu wa taala sangat banyak dan beraneka ragam. Bukan hanya kuburan yang sering didatangi, bukan hanya pohonan yang dibesarkan, bukan hanya jimat-jimat yang diagungkan, yang dianggap bisa memberi berkah dan semisalnya. sangat banyak, bahkan di antara ilah ada dalam diri kita, hawa nafsu kita. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, tidakkah kamu melihat orang yang mengambil ilahnya hawahu, hawa nafsunya. Tegas, Allah menegaskan, menyatakan bahwa di antara bentuk sembahan ilah yang harus kita tolak, bersihkan diri kita darinya, adalah hawa nafsu yang mengajak kepada kejahatan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk terus mengilmui la ilaha illallah adalah perintah untuk terus membersihkan diri dengan metode la ilaha illallah. Ternyata bersamaan dengan perintah ini, Nabi kita disuruh lagi dengan perintah yang kedua, wastaghfir li dhanbi, dan beristighfarlah engkau terhadap dosa-dosa, terhadap kesalahan-kesalahan. Padahal apa kesalahan beliau? Berapa dosa beliau? Tapi tetap Allah wajibkan beliau untuk beristighfar. Kenapa? Sebab kesempurnaan la ilaha illallah mengharuskan semakin sempurnanya istighfar. Istighfar jamaah, jenjang penghambaan yang betul-betul mengantar hamba untuk sampai ke dalam qalbun salim, hati yang betul-betul salim. Istighfar itu bukan hanya karena dosa. Ada istighfar justru sehabis melakukan ibadah. Justru sehabis melakukan ibadah, di situ akan dilakukan proses pensucian yang terhebat. Kalau orang berdosa beristighfar, semua orang paham. Keliru beristighfar, semuanya orang mengerti. Tetapi sehabis melakukan ibadah besar, kita disuruh beristighfar. Ini istighfar yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Orang-orang yang memiliki penghambaan istighfar yang terhebat, di antara istighfar sekali lagi justru sehabis melakukan ibadah besar. Sehabis salat, petunjuk Nabi apa? Disuruh beristighfar 3 kali. Bahkan coba cermati ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Jika telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kamu sudah melihat manusia masuk ke dalam agama Allah, afwaaja, jamaah demi jamaah. Ini apa? Ini pemberitaan akan kesuksesan Nabi dalam berdakwah. Ini pemberitaan akan akhir kehidupan beliau. Berarti apa? Ini pemberitaan akan puncak kehebatan ilmu beliau, keimanan beliau, dakwah beliau, amalan beliau. Tapi justru ketika Nabi sudah sampai dalam puncak ini, perintah yang turun adalah fasabbih bihamdi rabbi. Disuruh terus bertasbih, bertahmid. Perintah terakhir adalah wastaghfir, beristighfar. Ibadah beliau dalam jenjang ini tidak ada yang mengalahkannya. Bahkan beliau mengungguli Nabi dan Rasul yang lainnya dalam jenjang ini. Tapi bersamaan dengan itu, ternyata perintah yang muncul adalah perintah beristighfar. Kenapa jamaah? Itu proses pembersihan yang lebih hebat, yang lebih dahsyat lagi. istighfar sehabis melakukan ibadah besar. Untuk memahami istighfar ini, kita bisa memahaminya dalam beberapa sisi. Ini diantaranya yang sangat mudah. Dengan memahami doa yang dibaca oleh baginda Rasul alaihi salatu wassalam di saat salat malam dan ketika beliau sujud. Saat salat malam dan ketika beliau sujud, beliau membaca di antara doa beliau, la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsi. Ya Allah, saya tidak bisa membatasi pujian pembesaran kepada-Mu. Engkau sebagaimana yang Engkau pujikan kepada diri-Mu. Coba cermati jamaah. Ini kalimatnya singkat. La uhsi thana'an 'alaik. Saya tidak bisa membatasi pujian, pembesaran, pengagungan kepada-Mu. Padahal pembesarannya Nabi siapa? Pembesarannya Nabi kepada Allah, siapa bisa mengalahkannya? Apalagi dibaca Pak pada saat salat malam, ditambah lagi saat sujud. Itu adalah waktu yang paling dekat dan posisi yang paling dekat. Sebab sepertiga malam terakhir Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia meminta kepada hamba supaya meminta dan pasti diterima. Dan saat sujud adalah kondisi hamba paling dekat dengan Tuhannya. Justru dengan penghambaan yang terhebat ini, Nabi menyatakannya, saya tidak bisa membatasi pujian pembesaran kepada-Mu ya Allah. Terus siapa yang bisa? Hanya Engkau ya Allah, sebagaimana yang Engkau pujikan terhadap diri. Dari sini lahir ilmu bahwa sehebat apapun penghambaan kita yang merupakan wujud pengagungan, pembesaran, pemuliaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehebat apapun, maka yakinilah belum sesuai dengan hakikat kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita beribadah berarti membesarkan Allah. Iya. Nilai pembesaran kita itu belum senilai dengan kebesarannya Allah. Cermati. Jangankan kita, Rasulullah alaihi salatu wassalam yang paling hebat dalam membesarkan Allah, dalam mengagungkannya, tetap menyatakannya, saya tidak bisa ya Allah membatasi pujian pembesaran kepada-Mu. Sebab di atas segala pembesaran kita ada lagi pembesaran yang lebih hebat. Di atas segala pemuliaan kita ada lagi pemuliaan yang lebih dahsyat. Di atas kesempurnaan keikhlasan kita ada keikhlasan yang lebih ikhlas. Di atas kehebatan cinta kita kepada Allah ada cinta yang lebih murni lagi. Di atas kedahsyatan takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada takut yang lebih dahsyat. Di atas keluasan harapan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada harapan yang lebih luas lagi. Karena itu, sehebat apapun penghambaan kita yang kita yakini, belum disitulah lahir istighfar. Astagfirullah. Saat lahir istighfar di sini, betul-betul terjadi proses pensucian terhebat. Kenapa? Amalan terjaga dengan istighfar dalam posisi. Sebab apa? Tertutup ketakaburan. Ada orang syaitan jauhkan dari amalan-amalan baik dengan cara dihalangi sehingga tidak bisa beramal. Tapi syaitan juga punya cara membuat orang yang beramal amalannya lenyap sirna. Salah satu caranya yang paling hebat, menanamkan ketakaburan sehabis beribadah. Siapa yang bisa selamat dari ini? Betul-betul memiliki hati yang selamat. Dan tidak ada penyelamat yang lebih hebat kecuali dengan jenjang istighfar ini. Astagfirullah. astagfirullah. Istighfar di atas kesadaran. Sesempurna apapun ibadah kita, maka belumlah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Sebab yang pembesarannya bisa sesuai dengan kebesaran Allah hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagaimana kata Nabi, anta kama athnaita ala nafsik. Engkau ya Allah sebagaimana engkau membesarkan, mengagungkan terhadap dirimu. Kita tidak akan bisa selamanya. Jangankan kita, Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak bisa. Dalam kondisi terhebatnya ibadah beliau. Kalau kita memahami ini, maka sehebat apapun ibadah kita, kita mempunyai ilmu untuk beristighfar. Sehingga menutup. Seluruh jalan untuk mengotori hati kita dengan ketakaburan. Apalagi kalau memang kita sadari memang ibadah kita penuh kekurangan, kurang ilmunya, kurang ikhlasnya, kurang cintanya, kurang harapannya, kurang takutnya. Sholat kita yang sejak kecil kita lakukan, yang sejak kecil kita lakukan sampai sekarang, seberapa hebat sudah kekuatan takbirnya? Tidak usah lagu yang lain, takbirnya Allahu Akbar. Yang kita awali dengan itu, naik dan turunnya dengan Allahu Akbar. Bahkan sebelumnya, kita dengar azan, kita juga bertakbir. Di mana kita dalam bertakbir? Allahu Akbar. Allahu Akbar jamaah saja sudah terlalu banyak kekurangan kita di dalamnya. Sebanyak-banyak orang yang bertakbir Allahu Akbar, masih terlalu banyak selain Allah yang dibesar. Kalau begitu apa hasil dari takbir? Kita selama ini beribadah atau bermain-main dalam ibadah? Orang yang bermain-main dalam ibadah sekedar melakukan ibadah. Orang yang bermain-main itu apa? Tidak akan mungkin bersungguh-sungguh. Sebab ini kan hanya permainan. Kalau orang bermain bola sesama teman saja, iya, tidak, bukan pertandingan, bukan mengejar, iya, nilai tertinggi. Kalau sekedar bermain-main saja, apa? Orang tidak akan bersungguh-sungguh, santai saja. Kapan orang bersungguh-sungguh? Kalau orang betul-betul bersungguh-sungguh dalam beribadah, dalam sholat, maka dia tidak akan menjadikan sholatnya stabil. Dia akan terus jadikan sholatnya bernilai, bertambah, semakin baik, semakin sempurna. Apalagi takbir jamaah. La ilaha illallah. Takbir. Ini kalimat pensucian yang teramat hebat. Ketika seorang sahabat, ketika beberapa sahabat yang keluar ke perang Hunain. Perang Hunain terjadi setelah Fathu Makkah. Fathu Makkah, banyak orang-orang musyrik masuk Islam. Orang baru Islam. Begitu terjadi, diumumkan perang Hunain, mereka ikut. Baru Islam, ikut. Di tengah jalan mereka minta, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, buatkan kami pohon bidara yang mempunyai gantung-gantungan sebagaimana orang musyrikin mempunyai pohon bidara yang mempunyai gantung-gantungan. Sebab mereka dulunya ketika masih musyrik, ketika ingin berperang, mereka mendatangi sebuah pohon bidara yang mempunyai banyak gantungan. Supaya apa? Senjatanya diisi, berberkah, diberi kekuatan. Ternyata setelah Islam, mereka menginginkan, tetapi dalam rangka membela agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka inginkan juga supaya senjatanya diisi, diberi kekuatan, dibuatkan pohon seperti itu. Ini kesyirikan yang sangat nyata. Yang Nabi katakan, permintaan kalian sama dengan permintaan Bani Israel minta Tuhan. Bani Israel langsung minta kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka mempunyai Tuhan-Tuhan. Saat Bani Israel bersama Nabi Musa alaihi salatu wassalam melewati sebuah kaum yang mempunyai beberapa sembahan. Dengan apa Nabi langsung menghentak, memutus permintaan ini yang jelas-jelas Nabi hukumi sebagai permintaan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Dengan takbir. Nabi langsung bertakbir, Allahu Akbar. Nabi ingatkan Allahu Akbar untuk menghentak itu. Coba lihat jemaah, ini satu dari sekian banyak makna takbir, bahwa takbir adalah menggugur kesyirikan. Takbir adalah penegak tauhid. Dan siapapun yang bertakbir, dia akan berada dalam posisi tertinggi. Makanya apa? Setiap syariat takbir pasti posisinya tinggi. Azan, takbir, azan itu diharuskan di tempat tinggi. Hanya sekarang sudah ada mic, ya mic-nya, ya mikrofonnya harus tinggi. Kalau dulu, Bilal harus naik di tempat yang tinggi. Sebab takbir posisinya di atas. Saat kita bermusafir, ketika kita naik melewati tempat yang tinggi, apa petunjuk Nabi? Suruh bertakbir. Saat jalannya turun, disuruh apa? Bertasbih. Takbir posisinya di tempat-tempat tertinggi. Semakin tinggi sebuah ibadah, semakin tinggi sebuah kemuliaan, pasti semakin banyak takbirnya. Dan ada yang mengalahkan takbir dalam sholat. Azannya takbir, qamatnya takbir, pembukaannya takbir, naik turunnya adalah takbir. Dan sholat adalah ibadah yang terhebat dalam Islam. Hari raya kaum muslimin, syiarnya apa? Takbir. Allahu Akbar. Semakin hebat hari raya itu, semakin banyak takbirnya. Idul Adha, diperbanyak takbirnya. Lihat bagaimana takbir berada dalam posisi kehebatan-kehebatan dalam sholat jamaah kita bertakbir. Manusia berjenjang-jenjang dalam takdirnya. Siapapun yang bersungguh-sungguh, maka akan mampu melihat kedahsyatan-kedahsyatan dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah itu menuntut istighfar saat kita menyadarinya. Sebab kita kekurangan ilmu. Sangat kekurangan ilmu. Jangankan seluruh ilmu tentang sholat, ilmu tentang takbir pun kita masih sangat kekurangan. Belum lagi kekurangan pengamalannya. Anggap kita sudah banyak ilmunya tentang takbir, pengamalannya belum tentu ya. Saat kita takbir sholat subuh, mungkin kita bisa ingat ilmu itu. Tapi saat takbir sholat duhur, lenyap ilmu itu. Berarti pengamalannya yang kurang. Ilmunya sudah, tetapi memunculkan ilmu itu, mengulang dan terus mengulangnya, kurang lagi di sini. Semakin mampu kita melihat kekurangan kita, akan semakin hebat istighfar kita. Ini kekurangan yang wajar. Apalagi ketika kita memahami bahwa ternyata ibadah kita memang betul-betul kekurangan yang justru melahirkan dosa. Di antara ibadah kita ada yang kekurangan. Kekurangan rukunnya, kekurangan syaratnya, kekurangan kewajiban-kewajibannya. Sholat mempunyai rukun-rukun, mempunyai syarat-syarat, mempunyai kewajiban-kewajiban. Dari sisi ilmu, kita kekurangan. Dari sisi pengamalan, kita kekurangan. Dari sisi kesempurnaan, lebih banyak lagi kekurangan. Semua ilmu itu melahirkan astagfirullah. Kekuatan untuk bersikap. Dengan istighfar jamaah, hati betul-betul diproses untuk suci. Apalagi kalau kita masuk dalam istighfar sehabis melakukan ibadah. Setelah uraian singkat ini, jelaslah bahwa beristighfar diperlukan dalam semua keadaan. Apapun, dalam kondisi berdosa, perlu istighfar. Besar atau kecil. Semakin besar dosa, semakin memerlukan istighfar yang hebat. Beramal perlu istighfar. Sebab ada cacat dan kekurangan di dalamnya. Bahkan sempurna sekalipun amalan kita, kita perlu beristighfar. Sebab Nabi menegaskan, La uhsi tana'an alaik anta kama athnaita ala nafsi. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup nasihat singkat ini dengan mengingatkan diri saya dan kepada jemaah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. lambat atau cepat jemaah, lambat atau cepat kita akan terbujur kaku, sementara kerabat kita mengelilingi kita dengan kesedihan. Lambat atau cepat kita akan dimandikan, kemudian dikafani. Lambat atau cepat kita akan disolati, kemudian diangkat di bawah ke sebuah lubang yang adalah ke arah kita, dimasukkan ke dalamnya, kemudian ditutup dengan papan atau batu, selanjutnya dengan tanah. Setiap kita jemaah pasti akan kembali kepada penciptanya. Betapa indahnya saat kembali, ketika kita datang di qalbin sadid, dengan hati yang selamat. Sehebat-hebat keselamatan yang harus kita upayakan adalah selamatnya hati dari kesyirikan, dari kekafiran, dari kemunafikan, dari bid'ah, dari keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dari dosa dan maksiat, dan sehebat-hebat ibadah untuk terus membersihkan hati kita, ibadah istighfar yang kapan dan dimanapun syariat Islam memperbolehkan, di masjid, di rumah, di kantor, apa susahnya menyatakan astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan saya ingatkan diri saya agar supaya setiap kita mengamalkan satu bacaan istighfar yang merupakan pemimpin doa istighfar, sayyidul istighfar, di pagi dan sore hari. Sebab Nabi menjanjikan, siapa yang membacanya di waktu pagi dalam keadaan yakin terhadap kandungannya, kalau ditakdirkan meninggal sebelum sore, maka dijamin masuk surga. Dan siapa yang membacanya di waktu sore dalam keadaan yakin terhadap kandungannya, kalau ditakdirkan meninggal sebelum pagi, maka dijamin masuk surga. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهلك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إني سيد الاستغفار. Datang hadisnya dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Amalkan ini sebagai kesempurnaan istighfar kita pagi dan sore. Seafdal-afdal waktu pagi antara waktu subuh dan sebelum matahari muncul, itu waktu pagi yang paling afdal. Itulah waktu bukrah dalam Al-Quran. Dan seafdal-afdal waktu sore masuk waktu asar dan sebelum matahari tenggelam, itu waktu asila yang ada dalam Al-Quran. Baca dikit pagi dan sore, jangan lupa sayyidul istighfar. Kita memerlukannya. Ketentuannya hanya satu, ucapkan, baca dalam keadaan meyakini kandungannya. Semoga di lain kesempatan kita bisa mengurai, memperdalam kandungan sayyidul istighfar ini. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hambanya yang terus dibersihkan dan terus mengupayakan pembersihan ini. Allahumma ghfiril muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamd, la ilaha illa antal mannan, badi'us samawati wal ard, ya dal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum, antarzuqana 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa qalban khashi'an wa da'watan mustajabah. اللهم ارزقنا قلبا سليما وأمتنا على ذلك